Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Nampak insyaallah kita lanjutkan. Kita masih pada bab maja'a fi tatayyud. Apa yang datang seputar at-tatayyud? Naam, at-tatayyud sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu adalah at-tasa'um bimar'iyin au masmu'in au ma'lum, menganggap sial suatu keadaan karena sebab penglihatan, karena sebab pendengaran, atau karena sebab perkara yang ma'lum. Baik. Contoh menganggap sial dengan penglihatan adalah ketika seseorang hendak melakukan sesuatu usaha, kemudian dia melihat baik berupa hewan dari burungnya atau yang lainnya yang dia anggap sebagai petunjuk kesialan, kemudian dia mengurungkan niatnya, maka ini telah terjatuh kepada tatoyir yang muharram, diharamkan, yaitu dengan sebab apa? Penglihatan. Dia menganggap sial usahanya pada hari itu karena sebab dia melihat sesuatu, atau dari pendengaran, sebab dia mendengarkan berbagai macam perkara, ucapan-ucapan, suara-suara yang dengannya dia anggap sial. Atau dengan maklum, dengan hari, waktu, masa, dia menganggap jelek suatu masa karena berbagai macam sebab, sehingga dia mengurungkan usahanya, mengurungkan perbuatannya karena sebab menganggap hari ini hari sial. Semuanya ini masuk ke dalam kategori tatoyur yang diharamkan dalam din. Dan tatoyur jika ada pada seorang hamba, maka akan meniadakan ketauhidannya. Maka sebab itu at-tatayyur dimasukkan dalam bab kitabut tauhid. Dari sisi apa? Ya, at-tatayyur ini akan bisa menghilangkan tauhid seorang hamba. Disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dari dua macam. Yang pertama adalah orang yang berbuat tatayyur, dia telah memutuskan berserah dirinya, bersandar dirinya dia kepada Allah, kemudian menyandarkan dirinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang yang berbuat tatoyur dengan penglihatan, dia melihat burung terbang ke arah belakang, membelakanginya, atau dia melihat seekor ular yang menghalangnya, atau dia melihat seekor hewan yang mati binasa di hadapannya, kemudian dia mengurungkan niatnya untuk meneruskan langkahnya, berarti dia telah memutuskan tawakal dia, bersandar dirinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersandar diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi itu, kenapa tatayyur masuk dalam perkara yang bisa meniadakan tauhid? Jadi ketika terputus tawakalnya kepada Allah dengan mengurungkan niatnya, berarti dia telah bersandar diri kepada selain Allah, seakan-akan hewan tadi, seakan-akan apa yang dia dengar tadi, itulah yang menyebabkan usahanya gagal, yang bisa menyebabkan usahanya lancar. Ya, seakan-akan makhluk itu ikut-ikutan andil di dalam menentukan nasibnya. Berarti di sini apa? Keyakinannya kepada Allah bahwasanya Allah yang melancarkan, bahwasanya Allah yang menahan, hilang, berpindah kepada makhluk ya yang ada di hadapannya tadi, yang dengan sebabnya usahanya sial, dengan sebabnya usahanya lancar. Nah, wahakadah, dan seperti itu. Ini sisi yang pertama, kenapa mutatoyir, orang yang berbuat tatoyir ini terjatuh dalam kesyirikan. Nah, jadi memutuskan tawakalnya dia kepada Allah dan berpindah tawakalnya kepada selain Allah. Jadi ketika dia mengurungkan niatnya, berarti putus tawakalnya dia kepada Allah. Ya, taib dan berpindah tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan makhluk tadi itulah yang ikut mempengaruhi na'am nasibnya. Sementara seorang yang muwahhid tidak boleh memindahkan perkara-perkara ini, sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama, bahayanya orang yang melakukan tatoyur. Yang kedua, annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqata lahu, kata beliau. Dia telah mengaitkan, telah menggantungkan diri kepada sebuah perkara yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Dia menggantungkan kepada penglihatan yang tidak ada hakikatnya. Dia menggantungkan kepada pendengaran yang tidak ada hakikatnya. Maksudnya dia tidak bisa memberikan kebaikan, tidak pula bisa memberikan apa kemudaratan, tetapi dia menggantungkan diri padanya. Lanjut usahanya atau diurungkan usahanya. Ya, yang harusnya ta'aluk ini, bersandar diri ini, ketergantungan ini hanya untuk Allah, tetapi dia gantungkan kepada perkara yang tidak ada hakikatnya. Bal huwa wahmun wa takhyil. Bahkan itu merupakan wahmun, prasangka-prasangka, dan juga fata murgana, khayalan-khayalan saja. Naam. Fa ayyu rabitatin baina hadzal amri wa baina ma yahsulu lahu? Ya, maka apa hubungannya? Apa kaitannya antara perkara ini dengan apa yang akan terjadi untuknya? Enggak ada sama sekali. Ketika dia berjalan kemudian ya dia melihat burung yang terbang ke arah belakang, kemudian dia urungkan niatnya, apa hubungannya? Ya, apa hubungan usahanya dengan burung yang terbang ke belakang tadi? Atau ketika dia ya hendak safar ke suatu tempat, kemudian dia melihat ular yang nyebrang di hadapannya, kemudian dia urungkan niatnya, apa hubungannya antara safarnya dengan ular yang sedang menyebrang di hadapan na'am kendaraannya? Tidak ada hubungannya. Sehingga apa? Dia mengkait-kaitkan sesuatu yang tidak ada hakikatnya, na'am, terhadap manfaat atau mudharat. Wa hadza la syak annahu yakhillu bitauhid. Yang seperti ini enggak ragu, kata beliau, bisa mengurangi tauhidnya seorang hamba. Li'anna tauhida ibadatun wasti'anah. Tauhid itu ibadah. Tauhid itu isti'anah, permintaan bantuan, permintaan tolong seorang hamba kepada Allah. Kalau dia sudah tidak percaya kepada Allah, berarti dia sudah termasuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, seakan-akan kepercayaannya dia dengan makhluk tadi, dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia ketahui, lebih daripada dia percaya, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah itu kalah dengan makhluk tadi. Qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami minta tolong. Jadi segala ibadah hanya kita serahkan untuk Allah, dan hanya Allah lah tempat kita minta pertolongan. Kalau terjadi sesuatu, minta tolonglah kepada Allah. Ya, dan jangan engkau kait-kaitkan terjadinya kesialan, terjadinya sebuah keuntungan karena apa yang kau lihat, karena apa yang kau dengar, atau karena apa yang kau ketahui dari hari-hari itu. Tidak ada hari yang sial, tidak ada pula hari yang untung, semuanya hari baik. Naam. Ketika kita terjadi sesuatu yang menimpa kita, maka minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mulah ya Allah kami minta tolong. Wa qala ta'ala fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Demikian juga Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya yang lain, fa'budhu, beribadalah engkau kepada Allah semata, wa tawakkal 'alaihi, dan tawakkallah, bersandar dirilah engkau. Naam, bergantung dirilah engkau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena perkara-perkara tadi sehingga engkau mengurungkan niatmu dan hilang sandar dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau, fattiyarah muharramah. Tiyarah, keyakinan tiyarah, berprasangka buruk, menganggap sialnya sesuatu akibat sebab apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui, ini hukumnya haram. Taib, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan alamat baiknya sesuatu karena sebab burung atau yang lainnya. Tidak pula Allah menjadikan alamat jeleknya sesuatu karena ular atau yang semisalnya. Tidak pernah sama sekali Allah mengkait-kaitkan kebaikan dengan sesuatu ataupun mengkaitkan sebuah keburukan dengan sesuatu. Melainkan setiap kebaikan ada pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kejelekan itu ada pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan maksiat ini akan ya mengurangi barokah rezekiku, bagus. Dan itu bukan tatayur. Itu nas dari Allah Subhanahu wa taala. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka, barang siapa yang berpaling daripada mengingatku maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Ya. Dan barang siapa yang mengatakan taat itu akan membuka pintu-pintu barokah, itu adalah sahih, ya, suatu keyakinan yang benar. Karena ada nasnya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang artinya, kalau seandainya sebuah penduduk negeri yang mereka beriman wa taqaw dan mereka bertakwa, ila fatahna alaihim barokatin minas sama, aku akan bukakan kepada mereka barokah-barokah dari langit dan juga bumi. Naam, bukan dengan menganggap sial, menganggap naam rugi dengan apa yang dia lihat-lihat, yang dia dengar-dengar dari suara-suara, atau yang naam dia ketahui dari hari-hari atau bulan-bulan. Taib. Jadi at-tayyur, at-tiyarah, hukumnya muharramah, diharamkan. Dan tiyarah atau tatayur ini meniadakan tauhidnya seorang hamba. Ya, berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari salatnya, dari puasanya, dari zakatnya, bahkan dia pergi menunaikan haji ke Baitullah, tetapi wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, dalam hatinya ada keyakinan bahwasanya di sana ada sesuatu yang bisa mendatangkan barokah selain Allah. Di sana ada wali yang bisa memberikan sekian dan sekian dari permintaan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti ini ibadahnya tidak akan diterima, karena yang dikatakan syirik itu juga bisa masuk ke dalam sebuah keyakinan. Ya, maka sebelum kita banyak memperbanyak ibadah, maka kita bersihkan dulu keyakinan-keyakinan kita dari keyakinan-keyakinan kufur, keyakinan-keyakinan syirik, dan juga keyakinan-keyakinan yang naam tidak diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Karena tauhid sebagaimana toharoh, jika toharohnya tidak benar maka sholatnya tidak sah. Demikian pula ibadahnya tidak benar kalau tauhidnya tidak sahih. Jadi membersihkan keyakinan-keyakinan yang ada pada diri kita dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, perkara-perkara yang menafikan tauhid, ini lebih kita utamakan daripada kita terus memperbanyak ibadah tetapi sementara ya sementara hati kita banyak keyakinan-keyakinan yang kufur, demikian pula keyakinan-keyakinan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai kemarin kepada ucapan beliau rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, wali Abi Dawud rahimahullah, bisanadin sahih, dan disebutkan oleh Abu Dawud dengan sanad hadis yang sahih. Ini pembawa hadis, penukil-penukil hadis yang sahih. An Uqbata ibni Amir, dari Uqbah ibni Amir Qala, beliau berkata, dzukirat tiyaratu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, disampaikan masalah tiyarah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang prasangka-prasangka buruk, penganggapan-penganggapan sial, disampaikan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul menjawab, ahsanuha al-fa'lu. Yang terbaiknya dari macam tiyarah adalah al-fa'lu. Ya, al-fa'lu ini anggapan baik dengan perkara baik. Ya, anggapan baik dengan sesuatu yang baik. Wala taruddu musliman, jangan sampai tiyarah ini menolak seorang muslim untuk melanjutkan usahanya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, jika salah seorang dari kalian melihat apa yang dia tidak suka, apa yang dia benci, falyakul, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bik. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau. Tidak pula ada yang bisa mencegah kejelekan-kejelekan kecuali Engkau. Tidak ada daya, tidak pula ada kekuatan kecuali darimu. Ini doa ketika terjadi sifat tatoyir dalam hati kita. Terkadang memang ada tatoyir ini pada diri kita semuanya. Aduh, jangan-jangan ini prasangka jelek, jangan-jangan ini pertanda jelek. Maka bagaimana usaha kita ya untuk menghilangkan prasangka ini? Maka membaca doa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya tidak ada kebaikan melainkan dari Allah, tidak pula ada keburukan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengurungkan niat kita karena prasangka tadi. Naam, jangan pula kita ya tidak melangkah karena sebab prasangka tadi, tetapi ucapkanlah dengan doa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'us sayyiati illa anta, wa la haula wa la quwwata illa bik. Ini doa ketika seseorang terjangkiti penyakit tatoyur. Walahu min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an, dan juga masih dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Abdullah Ibnu Mas'ud yang sampai sanadnya kepada Rasul. Beliau mengatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu bagian dari syirik. Tiyarah itu adalah kesyirikan. Wa ma minna illa, dan tidaklah dari kita melainkan kadang tertentu pada perkara ini. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul, tetapi Allah akan menghilangkan pada diri seorang muslim dengan tawakalnya, dengan ketergantungannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau indahkan perkara ini. Cepat ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang terjadi dari kebaikan-kebaikan hanyalah Allah yang bisa memberikan, dan demikian pula apa yang terjadi dari keburukan-keburukan hanyalah Allah lah yang mendatangkannya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahah wa ja'al akhirahu min qaul Ibnu Mas'ud. Dikeluarkan Abu Dawud, demikian pula Imam Tirmidzi, dan beliau mensahihkan hadis ini. Dan menjadikan akhir daripada hadis ini adalah dari ucapan Ibnu Mas'ud. Wali Ahmad min hadith Ibn Umar, disebutkan pula dari Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau ucapan Umar, man radadhu tiyarah an hajatihi faqad asyraka, barang siapa yang menolaknya, menahannya, mengembalikannya karena sebab prasangka buruk dari kebutuhan-kebutuhannya, dari keperluan-keperluannya, sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi barang siapa yang hendak berangkat bekerja, berangkat untuk mencari ma'isyah, berusaha, beramal, bekerja, kemudian dia mendengar sesuatu, melihat sesuatu, atau naam karena perkara yang maklum dari hari-hari yang sial, kemudian dia kembali tidak melanjutkan usahanya, kan sebab dia sangka ini adalah hari yang jelek, ini bulan yang jelek, ini ya jam yang jelek, atau kita melihat burung yang pertanda jelek, kita melihat hewan sebagai pertanda jelek, kembalilah dia dari usahanya, maka dia telah terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Ya, man radat huttiyarah an hajatihi faqad asraka. Qalu fama kafaratu dzalik? Maka mereka mengatakan, apakah kalau begitu ya penebusnya? Kalau sudah terlanjur ya terjadi, apa penebusnya? Qala antakulu, hendaklah engkau mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tiyara illa tiyaruk, wa la ilaha ghairuk. Hendaklah dia mengatakan, hendaklah kalian mengatakan, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, tidak ada kesialan kecuali darimu, tidak ada Tuhan selainmu. Walahu min hadithi al-fadl ibn al-Abbas, innama tiyarah ma'amdoka awraddaka. Dan pula disebutkan dari hadis Ibn Umar, atau dari hadis Ahmad, dari hadis Fadl ibn Abbas, beliau mengatakan, sungguhnya tiarah itu, anggapan-anggapan sial atau baik, adalah apa yang apa namanya mendorongmu untuk lanjut, atau yang mencegahmu untuk meneruskan. Jadi kalau engkau melihat sesuatu ya, kemudian membuatmu untuk tambah yakin maju, atau engkau melihat sesuatu membuatmu mengurungkan niatmu, itulah yang dikatakan apa? Tiyarah. Ya, Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Kalau engkau sudah bertekad, kalau engkau sudah memiliki niat untuk ya berjalan, berusaha, maka fa'idha azamta, kalau engkau sudah bertekad, fatawakkal ala Allah, engkau tawakal, bergantung diri, berserah diri kepada Allah SWT. Jangan sampai mencegahmu untuk lanjut, jangan pula mencegahmu untuk mengurungkan karena sesuatu. Tapi apa? Tawakallah kepada Allah SWT. Taib. Beliau mengatakan di sini sebagai penjelas apa itu tiyarah supaya lebih jelas. Wa amma tiyarah, adapun tiyarah yang diinginkan di dalam pembahasan ini, fa innahu idza azima ala fi'li syai'in. Sesungguhnya jika seseorang telah berazam, bertekad untuk melakukan sesuatu usaha, perbuatan, min dzalika minal umur an-nafi'ah, dari perkara-perkara yang bermanfaat, fid dini au fid dunia, baik dalam perkara agama atau dunianya, fayara, kemudian dia melihat, au yasma, atau mendengar, mayakra, apa yang dia tidak suka, apa yang dia benci, athara fi qalbihi, kemudian memberikan bekas pada hatinya. Naam. Athara fi qalbihi ahadu amrain, ahaduhuma a'zam minal akhar, kemudian memberikan bekas di hatinya salah satu dari dua perkara, salah satunya lebih besar dari yang lain. Di antaranya, an yastajiba lidzalika da'i fayatruku ma kana aziman ala fi'lihi aw bil aksi, dia menjawab terhadap seruan itu, apa yang dia dengar tadi, apa yang dia lihat tadi, dia menjawabnya, oh ini sial, kemudian dia meninggalkan apa yang hendak dia kerjakan tadi, atau sebaliknya, dia semakin bersemangat untuk melakukan perkara tadi. Ini tiaroh. Fayatatayyaru bidzalik, kemudian dia menganggap-nganggap sesuatu baik atau sial dengan perkara tadi. Nah, ini adalah tiaroh yang di naam haramkan dalam agama, yang kadang terjadi di tengah-tengah manusia, dan labut terkadang terjadi perkara ini. Naam, tetapi apa, hendaklah kita segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembalikan bahwasanya tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemanfaatan, tidak ada kemudaratan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi tiyarah termasuk adalah prasangka-prasangka jelek, hari-hari jelek, ya, anggapan adanya bulan-bulan bagus, bulan-bulan sial, hari-hari bagus, ya, hari-hari sial, yang mana hal itu naam tidak pernah dikabarkan oleh Allah Demikian pula tidak pernah disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hendaklah seorang muslim meninggalkan perkara ini sebagai bentuk penjagaan dia terhadap tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-fa'lu, ya, yang diperbolehkan itu seperti seseorang yang menganggap baik dengan perkara yang baik, seperti menamai anaknya dengan nama-nama yang baik. Dia namai anaknya dengan nama Abdullah, dia namai anaknya dengan nama-nama para anbiya, para rasul, para sahabat, yang dengan anggapan semoga anak ini soleh seperti mereka. Ya, ini boleh. Naam, menamai anak dengan nama-nama yang baik, memanggil mereka dengan panggilan-panggilan yang baik, dengan harapan supaya mudah-mudahan ini sebagai doa. Ya, memanggil anak dengan nama yang baik, misalkan ya soleh, ya, atau ya thayyib. Ini anggapan-anggapan yang baik, mudah-mudahan baik dengan sebuah panggilan ini. Dan berapa banyak ya panggilan-panggilan seperti ini memberikan bekas pada orang yang dipanggil. Sebaliknya pula, ketika kita memanggil seseorang dengan panggilan yang jelek, ini pun membekas. Misalkan kita memanggil anak, ya, murid dengan panggilan yang jelek, ini pun akan membekas. Wahai pemalas, misalkan, dia pun akan malas belajar. Hatinya pun akan, ya, hilang kesemangatan. Beda kalau kita katakan wahai anak pintar, wahai orang soleh, wahai anak yang soleh. Anak ini apa? Akan tergerak. Ya, ini kenyataan. Ini apa? Merupakan sebuah kenyataan sebagai bentuk al-fa'lu yang kita harap-harapkan, ya, terhadap manusia, terkhusus keluarga, terkhusus lagi anak-anak kita. Ini al-fa'lu yang diperbolehkan, yang mana hampir-hampir al-fa'lu ini sama dengan tiaroh, tetapi beda. Taib, tetapi perkara ini apa? Beda. Ya, al-fa'lu bukan tiaroh. Al-fa'lu ini adalah kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, yang bisa memasukkan kegembiraan pada sebuah jiwa dan kesemangatan. Maka ini penting, ya, ketika kita mendidik manusia, ketika kita mendidik anak kita, kita panggil dengan panggilan-panggilan yang baik, kita panggil namanya dengan nama-nama yang baik. Naam. Dan ini sebagai bentuk tasyji, memberikan kesemangatan kepada manusia. Baik. Beliau mengatakan pula, al-kalimatut thayyibah fi kulli syai'in. Jadi yang dikatakan al-fa'lu itulah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang mulia pada setiap tempat, pada setiap sesuatu. Li'annal kalimatut thayyibah fil haqiqati taftahul qalba wa takunu sababan li khairatin katsirah. Karena kalimat-kalimat yang baik itu secara hakikatnya bisa membuka hati. Berapa banyak, ya, dengan sebab ucapan-ucapan yang baik, dengan sebab ucapan-ucapan yang mulia, bisa membuka hati-hati manusia. Ya, berapa banyak orang yang dipanggil dengan nama-nama yang baik, dipanggil dengan gelar-gelar yang baik, merasa senang dan bersemangat. Taib, nah, merasa senang dan bersemangat. Sebaliknya, dipanggil dengan nama-nama yang jelek, nama-nama yang buruk, maka orang itu pun akan, nah, menjadi seorang yang pemalas. Wa takunu sababan, yang mana hal itu menjadi sebuah sebab, kalimat-kalimat yang baik tadi, li khairatin katsirah, terhadap kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya, berapa banyak anak yang tadinya malas menjadi rajin, giat ketika dipanggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Ya. Hatta innaha tudkhilul mar'a fi jumlati dzawil akhlaqil hasanah. Sampai-sampai dengan ucapan-ucapan yang baik ini bisa memasukkan manusia ke dalam jumlah golongan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Naam. Jadi al-fa'lu inilah kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik yang bisa mendatangkan kesemangatan untuk berbuat baik. Adapun tiaroh, ini adalah perkara-perkara yang bisa mendatangkan kejelekan-kejelekan. Menganggap sial, menganggap manfaat dengan sebab apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, atau apa yang dia ketahui dari hari-hari dan juga waktu-waktu. Nah, ini bedanya apa? Al-fa'lu dengan apa? At-tiyarah. Kalau tiyarah menganggap sial, kalau al-fa'lu ini adalah ucapan-ucapan baik yang dengannya kita berharap ya sebuah kebaikan. Tetap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi memberi nama anak dengan nama-nama yang baik, nama-nama para anbiya, nama-nama para sahabat, nama-nama orang soleh, nama-nama yang mengandung kebaikan-kebaikan. Ini apa? Ta'fa'ulan, kita berharap mudah-mudahan ya anak kita ini menjadi seperti apa yang kita namakan. Naam. Kalaupun tidak, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Orang dinamai Abdullah ternyata dia seorang yang ya berperangai yang jahat, dia adalah memiliki sifat-sifat yang jahat, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengannya kita berharap mudah-mudahan nama-nama tadi bisa mendatangkan kebaikan, namanya tafa'ulan. Ya, menamanya apa? Tafa'ul, menginginkan sebuah kebaikan dengan perkara-perkara yang baik tadi, dengan ucapan-ucapan yang baik, nama-nama yang baik. Adapun tiaroh ini adalah menganggap sial, menganggap baik karena sebab sesuatu. Beda ya hukumnya. Kalau tafa'ul ini mengandung doa. Misalkan kita nama panggil seorang ya soleh, kita panggil seorang anak dengan panggilan ya soleh, taat, wahai orang yang soleh kesini, harapan, ya sebuah semoga anak ini menjadi orang yang soleh. Dan ini sering kita dengar. Jadi orang-orang Arab ketika mereka memanggil anak-anak, ya thayyib, wahai orang yang baik kesini. Ya, di samping panggilan ini mendatangkan apa namanya kegembiraan pada orang yang kita panggil, mudah-mudahan dengan panggilan ini dia apa menjadi orang yang baik. Baik. Ini seputar antara perbedaan antara tiarah dengan al-fa'lu atau fa'ulan. Boleh roti tiarah tatayur ini haram hukumnya. Kenapa? Karena bisa menghilangkan tauhid dari dua macam, dari dua sisi. Apa sisi yang pertama? Ya, terputusnya tawakal kepada Allah dan berpindah tawakalnya kepada selain Allah. Alamat baik dia lanjut, alamat jelek dia pulang. Berarti tawakalnya kepada siapa? Kepada selain Allah, bukan kepada Allah lagi. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang disebutkan Syekh tadi apa? Siapa yang ingat? Ya, ini apa? Menggantungkan diri pada suatu perkara yang tidak ada hakikatnya. Apa hubungannya antara ular dengan pekerjaan kita? Apa hubungannya antara yang kita dengar dengan usaha kita? Enggak ada hubungannya. Ya. Tapi yang mana tentunya hal ini bisa mengurangi tauhidnya seorang muslim. Itu diantara daripada pengaruh buruk daripada tatoyur. Maka hendaklah kita berhati-hati. Buang jauh-jauh keyakinan-keyakinan yang bisa apa mengurangi nilai tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Paham ya, seperti tatoyur. Nah, kita ambil sedikit. Babun maja'a fitanjim. Bab yang datang seputar perbintangan. Nah, bintang juga sebagai salah satu wasilah sebab seseorang itu terjatuh ke dalam kesyirikan, apalagi orang-orang zaman dahulu. Kalau kita kenal sekarang ramalan-ramalan bintang, ya, zodiak, itu kan ramalan-ramalan. Ini juga termasuk perkara-perkara yang bisa menghilangkan tauhid. Ya, kalau bintangnya ini maka tanda keselamatannya ini, warna yang bagusnya ini, dia memiliki jiwa seperti ini. Ya, akhirnya dia bersandar penuh dengan apa zodiaknya tadi, bintangnya tadi. Ini termasuk apa? Kesyirikan. Sementara sama sekali hilang tawakalnya, kepercayaannya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud dalam bab ini akan kita sampaikan. Apa yang dimaksud dengan perkara ini? Qala Al-Bukhari fi sahihi. Kata beliau membawakan sebuah ya hujjah, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih. Qala Qatadah, berkata Qatadah, khalaqallahu hadhihi nujum li thalathin. Allah menciptakan bintang itu untuk tiga perkara. Zinatan lisama, sebagai perhiasan langit. Warujuman lisyayatin, sebagai pelempar-pelempar syaitan. Ya, rujuman lisyayatin. Wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai alamat yang dipakai untuk yang mencari jalan. Ini kalau orang yang pandai dalam ilmu perbintangan, dia tahu ketika dia di tengah laut hendak kemanakah dia. Ya, dengan apa cara, tadi melihat perbintangan. Faman ta'awwala fiha ghairu dhalika Faman ta'awwala fiha ghaira dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi intaha. Barang siapa yang memalingkan padanya selain daripada tiga ini, dia telah salah dan telah menyia-nyiakan bagiannya, dan dia telah membebankan diri pada sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu padanya. Intaha. Selesai. Kata beliau, ini masalah bintang. Jadi bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah untuk tiga perkara ini: perhiasan langit, pelempar setan, dan juga alamat yang dipakai untuk mencari sebuah jalan. Biasanya dipakai oleh para nelayan yang mereka paham dengan ilmu perbintangan. Coy. Kata beliau di sini, at-tanjim nau'an, ilmu perbintangan itu ada dua macam. Nau'un yusamma ilmu ta'thir, satu macam yang disebut dengan ilmu ta'thir. Ya, ta'thir ini suatu pengaruh. Wa huwa al-istidlalu bil ahwalil falakiyah, mengambil sebuah dalil dengan keadaan-keadaan bintang. Alal hawadithil kauniyah, atas apa yang terjadi dari kejadian-kejadian bumi. Jadi kalau bintangnya seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Kalau bintangnya seperti itu, maka akan terjadi seperti itu, sekian dan sekian. Yang seperti ini, ilmu perbintangan yang dipakai untuk seperti ini, ya, memperkirakan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, fahadha batil, ini ilmu yang batil, ilmu yang sesat. Ya, wa da'wa li musyarakatillahi fi ilmil ghaib, dan mengaku-ngaku sebuah ya aku-akuan terhadap persekutuan terhadap Allah pada perkara ghaib. Jadi seakan-akan apa dia apa namanya berbuat syirik kepada Allah dengan aku-akuan sesuatu yang ghaib, sesuatu yang belum terjadi. Kenapa? Karena dengan ramalan-ramalan tadi dia mengatakan kalau seperti ini maka akan terjadi seperti itu, kalau yang seperti ini maka akan terjadi seperti itu. Nah, seakan-akan apa? Dia juga paham dengan ilmu ghaib. Berarti apa? Dia telah berbuat syirik kepada Allah pada perkara-perkara ghaib. Sementara Allah mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu perkara yang ghaib kecuali Allah, enggak ada yang tahu sama sekali. Syaitan juga enggak tahu perkara ghaib. Malaikat juga enggak tahu perkara yang ghaib, sampai nabi pun juga tidak tahu perkara yang ghaib. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan besok akan terjadi sekian, ya besok akan terjadi sekian, maka dustakan. Ya. Dan yakini bahwasanya perkara ini adalah perkara yang nam didustakan, dan para pelakunya termasuk daripada jumlah-jumlah para dajjalin, ya para pembohong, para pendusta. Naam, alladzi infarada bihi, yang mana perkara gaib ini adalah kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang bersendirian dengannya. Au tasdiqun liman idda'a dzalik, atau dia membenarkan para peramal yang meramalkan perkara-perkara itu. Wa hadza yunafi tauhid, dan ini bisa meniadakan ketauhidan seorang hamba. Bagaimana dia bisa mempercayai para kuhan? Bagaimana dia bisa mempercayai para dukun sementara perkara itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala? Berarti tauhidnya hilang. Keyakinannya terhadap Allah ya tentang perkara gaib hilang dengan sebab apa? Dia mempercayai peramal-peramal yang dusta tadi. Keyakinan yang seharusnya dia berikan hanya kepada Allah, dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati. Lima fi min hadhihi da'wa al-batilah, karena dalamnya berbagai macam seruan-seruan yang batil. Wa lima fi min ta'alluqil qalbi bi ghairillah, di dalamnya juga ada keterkaitan hati terhadap selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lima fihi min fasadil aqli, dan di dalamnya pula termasuk kerusakan akal. Bagaimana bisa dicerna dengan akal? Bagaimana bisa dicerna dengan logika? Orang enggak tahu esok hari kok bisa meramal esok hari seperti apa? Nah, ini seperti ini apa tidak masuk secara logika? Li'anna suluka turuqil batilah wa tasdiqaha min mufsidatil uquli wal adyan. Berjalan pada jalan-jalan yang batil dan juga membenarkan berbagai macam kebatilan-kebatilan, termasuk perkara-perkara yang merusak akal dan perkara-perkara yang merusak agama seorang hamba. Ya, maka berhati-hati daripada berjalan pada jalan-jalan kebatilan. Kenapa? Dua kerusakannya akan dia ya petik, kerusakan akalnya dan sekaligus kerusakan agama. Dan tidak ada kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan agama seseorang. Kerusakan dunia masih bisa dicari esok hari, bangkrut di dunia masih bisa kita kais rezeki esok hari. Tetapi kalau agamanya rusak, agamanya binasa, ya mau kemana dia? Mau cari kemana agama yang baik? Kecuali mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu yang pertama, ilmu tentang masalah tanjim. Ilmu yang kedua, dan kita tutup dengan ini, ilmu taysir atau ilmu tasyir. Ya, ilmu tasyir itu ilmu untuk mengadakan sebuah apa namanya penelitian arah. Wa huwa al-istidlalu bisyamsi wal qamari wal kawakib ala kiblati wal awqati wal jihah, yaitu mengambil sebuah apa namanya patokan dengan sebab matahari, keberadaan matahari, keberadaan bulan, keberadaan bintang untuk menentukan arah kiblat. Dan ini yang sering dipakai diantaranya adalah dari Mendagri, ya, sertifikasi masalah arah kiblat. Jadi di suatu ya saat atau suatu masa, suatu hari itu ya di sana matahari tepat di atas Ka'bah, ya, dan di situ dilakukan penelitian pada saat itu apa, matahari itu tepat di atas apa, ya, atas Ka'bah. Maka oleh karena itu sebagian dari ya para peneliti untuk menentukan arah kiblat, mereka melakukan penelitian kapan saatnya matahari itu tepat di arah kiblat. Maka ini penting bagi siapa yang hendak membangun sebuah masjid, ya, untuk minta dengan apa pernyataan resmi daripada Mendagri atau yang lain sebagainya tentang sertifikasi arah kiblat. Karena apa, mereka punya apa koordinat yang tepat kapan saatnya matahari itu apa di atas kiblat. Nah, tidak hanya dikira-kira kiblatnya di sana. Ya, jangan. Kalau bisa kita minta sertifikasi, ini istilahnya patokan dari mereka, maka minta. Nah, ini seperti ini diperbolehkan, atau untuk melihat waktu atau untuk menentukan arah. Fahadha naw'la ba'sa bihi, yang semacam ini enggak mengapa. Bal kathirun minhu nafi'un, sebagian besarnya manfaat. Qad hatha 'alaihi syari' idza kana wasilatan ila ma'rifati awqatil ibadat aw ila al-ihtida'i bihi fil jihah, dan telah menganjurkan syariat ya perkara ini apabila itu sebagai sebuah perantara untuk mengetahui waktu-waktu ibadah. Seperti pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman sahabat ketika belum ada ya sa'ah, jam, mereka memakai hitungan dukhulul sholah, ini waktu sholah, bisyamsi, mereka menghitung masuknya waktu sholah dengan apa? Matahari. Ketika ya sudah zawal, bayangan sudah lebih ya ke timur, maka di situ masuklah apa? Waktu zuhur. Ketika bayangan setara dengan apa namanya bendanya atau lebih sedikit, maka itu masuk apa? Waktu asyar. Ketika di sana ada safak ahmar, ini mega merah di arah barat, maka itu masuk apa? Waktu isya. Ketika sudah tenggelam kemudian muncul bintang di sana apa? Waktu ya, tadi waktu maghrib, kemudian apa? Waktu isya. Nah, ini dianjurkan. Fayajibu tafriq baina manaha anhu syari'u wa harramahu, maka wajib kita membedakan mana ilmu dari perbintangan yang boleh, mana yang dilarang. Wa baina ma abahahu au tabahahu au ajab au aujabahu fal awwal huwal munafid tauhid duna tsani, maka kita bisa membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang dan mana yang diwajibkan. Yang pertama diharamkan dan menghilangkan dari tauhid, adapun yang kedua tidak mengapa dan dianjurkan. Jadi ilmu perbintangan yang dipakai untuk menebak-nebak sebuah kejadian di muka bumi ini, maka ini yang dilarang oleh kita untuk mempelajarinya. Ilmu falakiyah, nama ilmu perbintangan yang diharamkan. Di zodiak-zodiak yang ada ya, itu juga diharamkan kita untuk menengoknya, untuk kita bersandar kepadanya, karena bisa menafikan tauhid, demikian juga menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala, Allah Ta'ala alam soal. Itu diantara daripada dua macam ilmu perbintangan yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala adalah kita memperhatikannya dengan baik sehingga kita bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang benar. Nah, insyaAllah itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada soal silakan ditanyakan. Mau menanyakan, kalau kita mau pergi terus melihat apa itu aplikasi gitu, oh mau hujan ataupun menggunakan masuk ke CCTV, ini macet enggak menurut apa sudah tertulis masuk atau ini? Ya enggak lah. Oh, enggak masih memperkirakan ini. Itu bukan berkah, membantu mencari apa namanya kabar informasi, nggak apa-apa itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau beranggapan sial. Apakah dengan GPS beranggapan sial? Wah sial saya ini kayak gini, nggak pernah kan? Paling nggak, oh di sana lagi macet, wah di sini jalannya ke sini kan, nggak pernah anggap sial kecuali kalau dengan GPS, wah sial ini, misalkan nggak bisa, nggak itu nggak masuk. Boleh bahkan dianjurkan bagi orang yang tidak tahu jalan, sopir-sopir dadakan, itu dianjurkan pakai GPS daripada kesasar. Nah. Kalau rasi bintang untuk petang itu boleh nggak? Contohnya? Rasi bintang itu dia berarti waktunya untuk membaca pesawat. Ya mereka paham apa enggak? Jangan-jangan cuma ya tadi, kalau seandainya memang itu dijadikan sebagai alamat untuk waktu, ya, untuk arah, ini boleh. Tetapi kalau ya sampai mengatakan kalau fase bintang ini maka panennya gagal, padahal belum terjadi gagal, belum, kan tidak boleh. Tapi kalau sekedar untuk ya apa namanya menentukan waktu, insya Allah boleh, tidak apa-apa itu. Yang dilarang itu kalau dia ya beranggapan dengan fase-fase bintang tadi akan terjadi sekian dan sekian. Waduh, bintang kayak gini biasanya ini terjadi hujan. Bintang kayak gini biasanya terjadi ombak besar sehingga dia enggak jadi apa namanya misalkan melaut. Ya. Atau terjadi sekian dan sekian dari berbagai macam kejadian-kejadian alam. Enggak boleh. Kalau itu insyaallah enggak apa-apa itu. Dan sudah kita jarang mendapatinya. Sekarang ini jarang kita mendapatinya seperti itu. Hanya perkiraan saja sebagai bab membantu untuk ya mungkin nggak apa-apa ya. Kalau dia mengharuskan itu anda boleh segera perkiraan. Wah, kalau kayak gini itu tanda tanya biasanya kayak gini. Perkiraan cuaca kan bukan mengeramal bintang, hanya perkiraan. Sebagai istilahnya istiqnasan, misalkan kita wah misalkan mau sana kayaknya hujan ya jaga-jaga. Kalau enggak apa-apa. Bukan termasuk istilahnya perkara-perkara yang dilarang. Hanya perkiraan saja, seperti kita memperkirakan kalau kayak gini tuh perkiraannya kayak gini biasanya. Nah, gitu aja. Tapi kalau mengatakan kalau kayak gini pasti seperti ini, memastikan enggak boleh. Maka dikatakan perkiraan bukan kepastian, perkiraan saja. Di memperkirakan. Salah tidak apa-apa. Tidak apa, ada satu yang lagi. Nah. Kalau gambar apa bernyawa kan tidak boleh, tapi pernah membaca itu katanya untuk bantal diperbolehkan yang berbentuk dengan karpet gitu, dan yang dijat-jat gitu berbentuk mungkin apa binatang panda atau karpet buat kaos kaki atau mungkin karpet tempat ruang tamu. Gitu. Nah. Untuk bantal juga nggak boleh. Itu yang ada itu ketika di sana ada tirai yang bergambar makhluk bernyawa, Nabi mengatakan sobek-sobek kemudian jadikan bantal. Maksudnya sobekannya itu kan sudah terpotong. Nah potongan ini jadikan bantal, bukan kemudian bantal ada gambar macan, nggak seperti itu maksudnya. Jadi sobek-sobek tirai itu kemudian jadikan bantal kainnya. Itu maksudnya, bukan kemudian kalau bantal gambar bernyawa boleh, enggak. Nah, cuma sebagian sebagaimana yang disampaikan tadi, bagaimana kalau buat karpet asan ditinggalkan ya, karena sebagian mengatakan kalau seandainya yumtahan istilahnya gambar-gambar tadi di istilahnya dihinakan, sebagian mengatakan itu untuk keset ya, ini kan jelas dihinakan, ini tidak apa-apa. atau memang nasiruhu ila masbalah, gambar-gambar yang memang penghujungnya itu ke tempat sampah, ini diberikan rukhsah. Ya, misalkan gambar-gambar di ciki-ciki itu kan akhirnya bukan mau dipajang di tembok, ya, akhirnya kan mau ditempatkan di tempat sampah. Ini sebagian memberikan rukhsah. Jadi kalau kita misalkan jualan ciki-ciki, nggak perlu kita coret satu-satu di, wah, ini habis waktunya. Yantonya kasihan ini pelayan tokonya. Ya, nggak perlu. Itu istilahnya masiruhu ila masbalah, diberikan rukhsah. Ya, seperti itu. Ya kalau misalkan sudah terlanjur kebeli, ya, ya dipakai, nggak perlu dibuang. Istilahnya bagaimana kita bisa merusaknya. Nah, tetapi kalau belum terlanjur beli, ya beli yang sifatnya tidak apa namanya memberikan keraguan. Seperti itu. Daripada malaikat nggak datang ke rumah. Baik. Karena memang sesuatu yang haram itu diberikan apa ketertarikan di hati, itu anehnya memang setan. Tetapi sesuatu yang dihalalkan enggak diberikan ketertarikan hati. Ya. Ini banyak sudah yang seperti itu. Khamr itu kan diharamkan, tetapi ketertarikan hati untuk perkara yang haram itu lebih kuat. Padahal selain daripada khamr yang enak banyak. Ya, seperti itu. Makanan yang haram ya juga mendatangkan ketertarikan daripada makanan yang halal. Ya, seperti itu memang keadaan nafsu. Bagaimana seorang itu bisa terjatuh dalam berbagai macam zina? Ya, karena sebab apa? Yang haram tadi memang hijau kata para ulama. Nah, iya, hanum. Kalau satu yang halal biasanya diberikan kurang ini, maka ya itu tadi kita harus merubahnya. Bagaimana dengan kisah Amir Mukminin Umar yang memasuki sebuah negeri, kemudian mendengar kabar bahwa di negeri tersebut ada wakaf kaum, terus dia kembali. Apa? Itu ada hadisnya. Itu dalam kitab berkaitan dibahas, insyaAllah. Ya, kalau seandainya engkau mendatangi sebuah negeri dalam keadaan negeri tadi ada taunnya, jangan engkau datang. Ya, jangan engkau mendatanginya. Tetapi kalau engkau di dalamnya, jangan engkau pergi. Gitu. Jadi kalau engkau hidup pada sebuah negeri, ya, dan negeri itu terjangkiti penyakit taun, jangan engkau keluar. Karena takut apa terjangkiti taun. Karena taun itu takdir Allah. Ya, bisa masuk pada seseorang, bisa tidak masuk pada seseorang. Dan kalau engkau pengen apa namanya turun ke sebuah negeri, engkau tahu negeri tadi sedang terjangkiti penyakit taun, penyakit wabah yang menular, jangan kau datang. Sebagai sebab apa? Sebab ngambil sebab. Ya, kalau engkau tidak mau sakit, ya jangan dekat dengan orang yang sakit. Kalau engkau tidak mau terkena pisau, jangan kau pegang pisau, kan seperti itu. Itu maksudnya. Disebutkan kalau tidak salah di kitab Tauhid juga. Jadi sebagai istilahnya apa? Mengambil sebab sebelum terjadinya sesuatu. Sedia payung sebelum hujan. Tahu di situ lagi penyakit menular, kok malah ke situ, kan gitu. Jangan. Ini ada hadisnya. Nah, bahkan itu bukan ucapan Umar. Hadis itu kalau tidak salah. Saya ingatannya itu hadis. Wallahu ta'ala alam. Dan tidak ada hubungannya dengan tiaroh, tidak ada hubungannya. Kalau tiaroh itu menganggap sial, kalau ini ada hadisnya. Jangan kau masuk. Tapi kalau mau di situ, jangan kau keluar. Nah, seperti itu. Dan tidak ada hubungannya dengan tiaroh. Nah. Assalamualaikum. Ini saya dapatkan mengganti nama anak yang sakit supaya beranggapan dengan nama gajinya itu supaya anak itu sehat ataupun orang nakal jadi baik. Apa sih mencapai sayur apa? Cafaul. Cafaul. Tapi kalau mengganti nama anak yang sakit ke yang diganti biar sehat, ini enggak ada sunahnya. Enggak ada sunahnya. Enggak ada sunahnya. Ada tempat tanah namanya Sariman, karena sakit terus diganti Waloyo. Waloyo itu kan sembuh. Waloyo itu diberikan kesehatan. Itu enggak ada gunanya. Nama dia nanti masuk ke dalam tatoyur ya, seperti itu. Karena sudah ada sebab duluan. Beranggapan baik dengan sebuah istilahnya hilangnya penyakit dengan perkara itu asal ditinggalkan. Tapi kalau kita menamai anak misalkan nama yang jelek ke nama yang bagus, nah ini termasuk tafaul, boleh. Enggak ada syariatnya orang sakit pengen sembuh diganti nama. Itu enggak ada syariatnya dalam Islam. Enggak ada syariatnya. Tapi kalau mengganti nama jelek dengan nama yang bagus, ada syariatnya. Boleh. Enggak perlu pakai tumpengan, ganti-ganti saja sudah. Enggak usah pakai bancaan misalkan, harus pakai apa syukuran, gua mau ganti nama syukuran, enggak perlu ganti-ganti nama, langsung ganti. Saya nama seperti ini. Enggak ada ritual khusus enggak ada. Nah, enggak perlu. Enggak ada ritual khusus enggak perlu. Enggak ada ritual-ritual yang ya disyariatkan dalam Islam ketika seorang mengganti nama. Supaya lebih personalisasi itu kan, bagaimana kita dilakukan ketika lebih personalisasi nama. Apakah ada amalan seperti itu juga dari cara ini untuk ganti nama? Walimah diumumkan. Iya. Kalau untuk diumumkan. Iya, kita sampaikan secara lisan saja. Kalau yang dipanggil ini bilang juga saya sudah ganti nama dengan nama ini. Enggak ada ritual khusus enggak ada. Atau memperkenalkan diri dengan nama yang baru enggak masalah. Gitu. Ada mun apa ritual khusus ini enggak ada, enggak kita temukan. Tidak apa? Tidak. Kebetulan namanya itu tak salah, karena memang awal. Panggilah namanya Polki tadinya. Dia dapat lima. Tapi kalau lainnya itu kan di sini apa? Ya lumayan ada lah gitu. Terus? Diganti nama? Ya alhamdulillah nama-nama sih nama-nama baru. Tapi tidak apa-apa lima gitu. Kalau sifatnya mendadak. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Silakan ganti nama dengan nama yang baik. Silakan. Kapan saja dan segera lebih cepat. Enggak perlu nunggu tahun baru. Oh, mau ganti nama aja nunggu tahun baru misalkan. Ya, kelamaan ya, setahun lagi. Mati duluan belum tahun baru. Mau tobat nunggu tahun baru. Ya, mau tobat aja nunggu tahun baru. Wah, pengen jadi orang baru. Semuanya ganti baru, nama baru. Baru lawas lagi. Iya. Terus syarikatnya semakin lawas orang itu.